Kalau kita buat salah dengan orang, kita kena minta maaf dengan orang tu. Tapi kalau kita tak sempat nak minta maaf, orang tu mati dah. Macam mana kau? Jawabnya, minta maaf kepada Allah mula-mula sekali. Tak payah pergi kubur dia. Berdoa kepada Allah, minta orang ni nak halalkan kesalahan kita di akhirat nanti. Faham?